Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفاهم سليمان فهمنا para ikhwah yang dimuliakan Allah, kita masih dalam kisah ya bagaimana orang-orang yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dihinakan. Ya. Allah jalla wa ala mengatakan inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya siapapun yang memusuhimu, dialah akan terputus, terpotong. Kemarin kita yakni pada minggu yang lepas kita telah mengkisahkan kisah raja Persia, itu Raja Kisra. Terkala Raja Kisra, Syekh Ibrahim Ta'ala, jelis, antariruka. Terkala Raja Kisra merobek-robek surat dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, maka seketika itu juga Allah segerakan kehancuran Kisra. Ya, berkata Rasulullah, mazzaqallahu mulkah, semoga Allah mengkoyak-koyak, ya, menghancurkan kerajaannya. Maka benarlah kejadiannya, di mana Raja Kisra pada malam harinya dibunuh oleh putranya sendiri, ya, di mana pada masa Umar bin Khattab hancurlah kerajaan Kisra sehancur-hancurnya, tak tegak sampai hari kiamat. Dan kita sebutkan bagaimana Raja Heraklius ketika menerima surat dari Rasulullah, dia muliakan surat Rasul meski tak Islam. Dia utus, ya, dia berikan hadiah-hadiah kepada utusan Rasulullah SAW, dan hampir-hampir dia masuk Islam. Kalau bukan karena takut kekuasaannya hilang, niscaya dia akan masuk Islam, karena dia menghormati surat Nabi yang mulia SAW, menghormati utusan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu kerajaannya bertahan lama, bahkan dikatakan masih ada keturunannya sampai saat itu, ya, sampai pada masa Syekhul Islam. Adapun Kisra habis, tak ada lagi. Ya, kita akan lanjutkan pembahasan, ya, malam hari ini dengan perkataan al-musannif hafizahullah tabaraka taala. Iqra ya Syekh. طيب بسم الله قال قال المؤلف رحمه الله وقال ابن تيمية ونظير هذا قال ابن تيمية وقال ابن تيمية ونظير هذا ما حدثناه أعداد من المسلمين ما حدثناه ما حدثناه أعداد من المسلمين أعداد فاعل أعداد من المسلمين العدول أهل الفقه wal khabrati amma wal khibrati amma jarrabuhu marrat marratin mutaaddidatin mutaaddidatan fi hasril husuni wal madaini allati bis sawahili asy-syamiyati lamma hasara al muslimuna fiha bunyal asfaru fi zamanina قالوا كنا نحن نحصر الحسنة أو المدينة الشهر أو أكثر من الشهر وهو ممتنع علينا حتى نكاد نيأس استعرض أهله لسبب رسول الله لسبب رسول الله صلى الله عليه وسلم والواقعة في ardihi wal waqi'ati fi irdihi fa'ajjalna fatahahu wa tayassara. Naam. Wa qala Ibnu Taimiyah, berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa nadhiru hadha, mirip dengan kisah di atas, ma haddatsanahu a'dadun minal muslimin, berapa banyak yang mengisahkan kepada kami dari para kaum muslimin, al-udul, mereka adalah orang-orang terpercaya, tidak berdusta, ahlul fiqhi wal khibrah, mereka adalah para ulama, ya, para ulama memiliki pengalaman, amma jarrabuhu marratin mutaaddidatan, dalam kisah-kisah mereka yang berulang-ulang terjadi, pengalaman-pengalaman mereka, fi hasl husuni wal madain, tatkala mereka mengepung benteng-benteng dan mengepung kota-kota musuh, allati bis sawahil syamiyah, yang berada di daerah, ya, pinggiran pantai di negeri Syam. Bagaimana kejadiannya? Lamma hasaral muslimuna fiha banil asfar, tatkala kaum muslimin mengepung banil asfar, sebutan bagi orang-orang Romawi, ya, ya, banil asfar, tatkala mereka mengepung orang-orang Romawi, ya, fi zamanina, kata mereka, di zaman kami, qalu, berkata kaum muslimin, kunna nahnu nahsirul hisna awil madinata syahra aw aktar, kadang-kadang kami kesulitan sehingga kami mengepung satu kota, satu benteng lebih sebulan, ya, wa huwa mumtani'un alaina, tak mampu kami taklukan, kokoh pertahanan mereka, tak bisa dimasuki bentengnya, kotanya pun tak bisa, hatta nagada nayas, hampir-hampir kami putus asa mau pulang, tinggalkan negeri tersebut, ya, idh ta'arradu ahlihu li sabbi rasulillah, tiba-tiba kami mendengar mereka Banil Asfar ada orang-orang Romawi yang mencela Rasulullah, wal waqi'ati fi irdihi, mereka mencaci maki kehormatan Rasulullah, fa'ajjalna fatahu wa tayassar, maka seketika kami pun bergembira, artinya kemenangan segera akan terjadi, segera kami akan taklukkan benteng tersebut. Subhanallah, tatkala mereka melecehkan Nabi, kami yakin segera Allah akan hancurkan mereka, segera akan kami taklukkan. Subhanallah. Naam. Walam yakad yata'akharu illa yawman aw yawmaini aw nahwa dhalika. Thumma yuftahul makanu unwatan. Wa yakunu fihim malhamatun azimatun. Naam. Walam yakad yata'akhar yawman aw yawmin. Tak lama selang daripada mereka celah Nabi, satu hari, dua hari, atau nahwi dzalik, atau lebih kurang daripada itu, thumma yuftahul makanu unwa. Setelah itu berhasil ditaklukkan tempat itu, dikalahkan, benteng berhasil diterobos, kota berhasil ditaklukkan. Wa yakunu fihim malhamatul azimah, dan pada saat-saat seperti itu akan terjadi pertumpahan darah yang bersimbah darah, banyak yang terbunuh padanya daripada pihak musuh. Naam. Qalu hatta in kunna lanatabashara bita'jil al-fath idza sami'nahum yaq'una fihi. Hatta qalu, mereka berkata, kaum muslimin yang mereka telah terbiasa dalam berperang berjihad, hatta in kunna lanatabashar, sampai-sampai kami segera memberikan berita gembira satu sama lain, sesama kaum muslimin, kapan itu? Bita'jilil fathi idh sami'nahum yaq'una fihi, kami saling memberitakan berita gembira satu sama lain, kita akan segera menang, kita akan taklukkan benteng mereka, kapan itu? Tatkala kami mendengar mereka ada yang mencela siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, ya, dahsyat. Naam. Istami'nahum yaq'una fihi ma intila'il qulubi ghaizan 'alaihim bima qaluhu fihi. Naam. Ma intila'il qulubi ghaizan, tentunya kami mendengar Rasulullah dicela, kami tak bergembira. Dipenuhi hati kami dengan rasa kesal, kemarahan. Mereka saling bergembira karena Allah akan segera taklukkan benteng. Dengan mereka melecehkan Rasulullah, hati mereka benci Rasulullah SAW, mencerca, marah, mendidih darah mereka. Tapi mereka seketika memberitakan satu sama lain kepada kawan-kawannya, bergembiralah, bentar lagi kita taklukkan mereka itu. Subhanallah. Ya ma'imtila'il qulubi ghaidhan 'alaihim bima qaluhu fihi, dengan hati kami diiringi dengan menguapnya rasa kemarahan tatkala mendengar perkataan mereka mencerca mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama haddatsani ba'dul ashabi thiqati annal muslimina min ahli al-ghurbi haluhum ma'an nasara kadzalik. Kama haddatsani ba'dul ashab al-thiqati, bahwasanya hal ini pula yang telah ditahukan kepadaku oleh sebagian sahabat-sahabatku yang mereka terpercaya, annal muslimina min ahli gharbi, bahwasanya kaum muslimin yang dari negeri barat sana, min ahli gharbi, dan kata-kata gharbi itu adalah untuk daerah Maroko dan sekitarnya, Maroko, Tunis, Jazair, itu ahli maghrib. Adapun kita Indonesia dan sekitarnya Janub Syarqi Asia, Asia Tenggara, disebut Ahlul Masyriq. Hal ini juga diberitakan kepadaku dari sebagian sahabat-sahabat yang terpercaya bahwa kaum muslimin dari arah maghrib sana, ahluhum ma'an nasara, bagaimana mereka bertempur dengan kaum nasara, seperti itu pula lah keadaannya. Ya, maksudnya apa? Tatkala mereka mendengar Nabi dicerca, menang. Tunggulah, subhanallah. Ya, akan ke Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka. Naam. Wa min sunnatillahi an yu'adzdzaba a'da'ahu an yu'adzdzaba a'da'ahu taratan bi'azabin min 'indih wa taratan bi'aidi 'ibadihi al-mu'minin. Wa min sunnatillahi, dan di antara sunnatullah, an yu'adzdzaba a'da'ahu, kadang-kadang Allah menghancurkan, membinasakan, menyiksa musuh-musuhnya, taratan bi'azabin min 'indih, kadang-kadang dengan bala bencana musibah yang Allah datangkan langsung dari sisi Allah SWT. Ya, Allah hancurkan mereka dengan bala bencana sebagaimana Allah hancurkan kaum Nuh, kaum Lut, kaum Tsamud, kaum Syu'aib, ya, dan seterusnya. Wa taratan, terkadang bi aidi ibadihil mu'minin, Allah binasakan musuh-musuh Allah dengan perantaraan tangan-tangan kaum muslimin yang memerangi mereka, ya, menghabisi kekuasaan dan kekuatan mereka. Subhanallah. Ikhwatil kiram rahimakumullah, inilah dia ketentuannya. Ya, barang siapa yang nekat melecehkan sunnah, tunggulah, datang petaka akan segera yang menghampirinya. Semakin dia lecehkan, semakin cepat kebinasaannya. Sebagaimana orang, semakin besar kezaliman terhadap sama manusia, semakin cepat pula kebinasaannya. Tak sama orang-orang yang merampok, membunuh, ya, dengan orang yang sekedar mencuri, tak sama. Merampok, membunuh, melukai, menumpahkan darah, lebih cepat matinya, lebih cepat binasanya. Subhanallah. Begitu jugalah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa qala Ibnu Taimiyah surat Al-Kautsar, ma ajallaha min ma ajallaha. Ma ajallaha min surah. وأغزر فوائدها على اختصارها وحقيقة معناها تعلم من آخرها فإنه صلى الله عليه وسلم بطر الشانئ فإنه سبحانه وتعالى بطر الشانئ رسوله من كل خير. حسبك. وقال ابن تيمية بركاته ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى سورة الكوثر. Dalam surat Kautsar yang pendek, inna atayna kal kautsar fasalli rabbika wanhar, ayat yang ketiga, inna syaniyaka huwal abtar, sungguh kami telah berikan kepadamu nikmat yang paling banyak, ya, shalallahu fasalli rabbika wanhar, shalallahu engkau untuk Tuhanmu dan menyembelihlah, inna syaniyaka huwal abtar, sesungguhnya siapa yang membencimu, memusuhimu, dia akan terputus, dia akan terpotong, dia akan terkena azab. Kata beliau, ma ajallaha min surah, alangkah mulianya surat ini. Wa aghzara fawaidihha, alangkah banyaknya faedah-faedah yang terdapat dalamnya. Alangkah dalam, ya, maknanya dan faedah yang terdapat dalamnya. ala ikhtisariha, meskipun dia surat yang begitu pendek, terpendek, tiga surat saja, tiga ayat dalam satu surat, hanya tiga ayat saja. Inilah surat terpendek dalam Quranul Karim, tapi begitu dalam maknanya. Wa haqiqatu ma'naha tu'lam min akhiriha. Hakikat makna surat ini diketahui pada penghujung surat, pada penghujung ayat di surat ini. Apa bunyinya? Inna syani'aka wal abtar. Subhanallah, sebenarnya ini kita merinding menceritakannya. Siapapun melecehkan sunnah Nabi dengan ilmunya, subhanallah, cepat kebinasaannya, cepat dihinakan Allah SWT. Fa innahu subhanahu, sesungguhnya Allah SWT batara syani'a rasulihi SAW. Dia Allah SWT akan memutus orang-orang yang membenci Rasulnya SAW. Min kulli khair, memutuskan orang tersebut dari segala macam bentuk kebaikan. Naam. Fayabturu salihan lima'adihi. La. Qafazta. Fayabturu dhikrahu. Fayabturu dhikrahu wa ahlahu wa malahu. Fayakhsiru zalika fil akhirah. Naam. Fayabturu dhikrahu. Maka Allah akan memutus orang ini untuk dikenang manusia. Dilupakan manusia. Bahkan dicela manusia. Subhanallah. Ya. Wa ahlah, Allah akan putus baginya kebaikan dari keluarganya, tak dapat kebaikan dari keluarganya, dari anaknya, dari istrinya, tak dapat. Wa malah, Allah akan putuskan darinya kebaikan dari sebab hartanya. Fayakhsaru dzalika fil akhirah, dan kelak dia pasti akan merugi di akhirat. Allah akan putuskan darinya segala macam kebaikan. Allahu akbar. Ini bagi orang-orang yang mencela Rasulullah SAW. Allah akan putuskan kebaikan segala di segala macam sisi kebaikan darinya. Naam. Wa yabturu hayatahu fala yantafi'u biha. Naam. Wa yabturu hayatahu, Allah akan putuskan kehidupannya. Maksudnya Allah tak berikan baginya dalam kehidupannya manfaat sama sekali. Fala yantafi'u biha, tak guna dia hidup. Subhanallah. Hidup kita ini modal untuk mencari ridha Allah dan surga Allah SWT. Orang yang melecehkan sunnah Nabi SAW, tak guna dia hidup. Karena hidupnya hanya sia-sia belaka. Tak bermanfaat baginya kehidupannya. Sama sekali. Faya, kata beliau, وَيَبْتُرُ حَيَاتَهُ فَلَا يَنْتَفِعُ بِهَا. Allah putuskan kehidupannya. Meskipun kau lihat dia hidup, sesungguhnya dia telah mati menjadi bangkai-bangkai berjalan. Subhanallah. Karena tak guna baginya kehidupan sama sekali. Bukan menambah semakin tinggi derajatnya di surga, menambah semakin dahsyat jenjangnya di bawah neraka. Ya dan billah. Naam. Wa yabturu qalbahu fala ya'al khair. Wa la yatazawwadu fiha salihan. Wa la yatazawwadu fiha salihan lima'adihi. Naam. Wa la yatazawwadu fiha salihan lima'adihi. Allah akan putuskan ya orang tersebut sehingga orang tersebut tak pernah memikirkan bekalnya yang dapat dia bawa nanti ketika mati. Sia-sia umurnya semua. Subhanallah. Siapapun juga dia. Kadang-kadang dia pulang dari negeri Arab sana bawa ilmu segudang. Sampai di sini, subhanallah, dijejali berbagai macam kedudukan, jabatan, pengikut yang banyak, uang, harta. Subhanallah. Dia menjadi musuh bagi Rasulullah SAW. Menjadi musuh bagi sunnatu Rasulullah. Melecehkan ahlu sunnatu Rasulullah SAW. Tak guna hidupnya, tak guna gelarnya, profesor, doktor, tak ada sama sekali manfaatnya. Subhanallah, hidupnya hanya sebagai yakni tameng perisai bagi musuh-musuh Islam dan kaum munafikin. Dialah bumper, subhanallah, ketika kaum muslimin berhadapan dengan kaum munafikin, kaum liberal, dia bumpernya. Tak ada gunanya gelar doktornya, S1, S2, S3, semua sia-sia. Subhanallah. Ya, dilecehkan sunnah Rasulullah SAW, dilecehkan hadis-hadis Nabi yang mulia SAW. Orang-orang seperti ini tak ada guna hidupnya. Subhanallah. Ya. Kadang-kadang dengan bentuk lelucon dia lecehkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang-orang semacam ini tunggu ajalah ujung kehidupannya. Kata beliau, "Wa yabturu a'malahu wa yabturu qalbahu fala ya'il khaira." Allah putuskan daripada hatinya kebaikan sehingga dia tak tahu lagi namanya kebaikan sama sekali. Naam. Wala yuahhiluhu lima'rifatihi wa mahabbatihi wal imani bi rusulihi. Wala yuahhiluhu, Allah tak pernah berikan baginya sama sekali ya. Wala yuahhiluhu lima'rifatihi, Allah tak pernah berikan bagi kesempatan untuk dapat mengenal Allah, wa mahabbatihi, mencintai Allah, Wal imani bi rusuli, tak pernah Allah berikan baginya peluang untuk dapat mencintai Allah dengan sebenar-benarnya, mengenal Allah, mengimani rasul-rasulnya. Naam. Wa yabturu a'malahu wa yabturu a'mal wa yabturu a'malahu fala yasta'miluhu fi ta'atihi. Naam, wa yabturu a'malahu. Allah akan putuskan dia daripada segala macam perbuatan-perbuatannya, tak mampu dia berbuat baik. Fala yasta'miluhu fi ta'ah, tak guna semua amalannya, tak pernah dia gunakan untuk berbuat ketaatan. Ya Allah, sih. Wa yabturuhu minal ansari fala yajidu lahu nasiran wala audan. Wa yabturuhu minal ansar, bahkan Allah putuskan dia daripada pertolongan, bantuan. Dan kelak, walaupun sekarang mungkin dia begitu banyak yang membantunya, menolongnya, akan datang masanya ditinggalkan manusia. Lihatlah betapa kuatnya Ahmad bin Abi Duat. Pada masa Muhammad, semua membantunya, khalifah membantunya, kerajaan, subhanallah, negara membantunya. Datang masanya diterlantarkan, ditinggalkan, dihinakan. Ketika dia meninggal, hanya 3-4 orang menyolatkannya. Subhanallah. Imam Ahmad dalam rangka meninggikan sunnah Rasulullah SAW, meski bertahun-tahun di penjara, 2 tahun lebih di penjara, dipecut, disiksa, subhanallah, akhirnya Allah angkat derajatnya sampai saat ini. Selalu orang mengatakan demikian, Ahmad bin Hanbal, imamu ahli sunnati wal jamaah. Allahu Akbar. Adapun Ahmad bin Abi Duwad dihinakan, tak kita dengar beritanya. Ketika Muhammad meninggal, subhanallah, kaum muslimin hampir seluruhnya menyalahkan beliau, ramai penuh. Ya, wa yabturuhu minal ansari fala yajidu lahu nasiran wala aunan, dia tak akan dapatkan bantuan, pertolongan, ya, yang membantunya. Naam. Wa yabturuhu min jami'il qurbi wal a'mali salihati fala yazuqu laha ta'aman fala yazuqu laha ta'aman wala yajidu laha halawatan. Wa yabturuhu min jami'il qurab, Allah putuskan dia daripada segala macam perbuatan-perbuatan taqarrub, yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal a'mali salih, Allah putuskan daripada semua amalan saleh, fala yadhuqu laha ta'man, tak pernah dia merasakan nikmatnya beramal saleh. Subhanallah. Wal yajidu laha halawatan, tak pernah dia rasakan manisnya dalam beramal saleh. Subhanallah. Naam. Wa in basharaha bi zahirihi fa qalbuhu sharidun anha. Wa in basharaha bi zahirihi, walaupun zahirnya dia seolah-olah mengamalkan agama, subhanallah, zahirnya, ya, faqalbuhu syaridun anha, tapi hatinya begitu jauh dari dirinya, lari dari dirinya. Naam. Wa hadza jazaa'un man jazaa'u wa hadza jazaa'u man sana'a ba'dha ma jaa'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa raddahu li ajali hawahu au matbu'ihi au syaikhihi au amirihi au kabirihi. Hasbuka. Wa hadza jazaa'u man sana'a ba'dha ma jaa'a bihi ar-rasul. Inilah balasan bagi orang yang melecehkan sebagian apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa raddahu, dia tentang sunnah Rasulullah. Untuk apa ditentang? Li ajli hawahu, karena hawa nafsunya. Subhanallah. Hadis-hadis tentang merapatkan saf, dia sepelekan, dia hinakan. Biar aja kita renggang-renggang saf kita. Semakin renggang, masuk setan, bagus. Salat setan bersama kita. Allahu Akbar. Pelecehan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali kami tak akan datang kepadanya munkar nakir, tak berani. Kenapa? Selama-lamanya datangnya orang. Karena Nabi mengatakan jika tinggalkan oleh manusia, 7 langkah akan datang kepadanya. Tak pernah tinggalkan manusia. Pelecehan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Ya. Yang melecehkan apapun sunnah Rasulullah, tunggulah masanya. Meski sesaat dia begitu hebatnya, di hadapan ribuan orang dilulukan, mungkin ratusan ribu orang, tunggu masanya. Subhanallah. Maka jangan kita terpukau. Yang berani menentang sunnah Rasul, ya, menentang jenggot, menentang cadar, melecehkan. Subhanallah. Dan seterusnya, tunggulah. Yang melecehkan syariat, syariat Allah Subhanahu wa taala, tunggu saja. Kata beliau, inilah balasan bagi orang yang menentang sebagian sunnah Rasulullah SAW. Waraddahu li ajli hawa, dia berani menolaknya karena hawa nafsu. Au matbu'hi, dia berani karena banyaknya pengikutnya. Subhanallah. Andai kata dia menyelisih sunnah, Ditinggalkan orang. Andai kata dia mengikuti sunnah, ditinggalkan orang, maka dia pun dengan mudah mensi sunnah Rasulullah. Takut ditinggalkan manusia. Itulah penyakit siapa tadi raja yang kita sebutkan? Raja Heraklius. Karena takut diambil mahkotanya, diambil kerajaannya, tak jadi beriman dengan Rasulullah. Padahal dia berkata kepada utusan Rasulullah, Abdullah bin Uthaifah Sahmi, demi Allah, andai kata aku mampu datang kepadanya, aku akan datang, akan kucuci kakinya, akan kuminum airnya. Itu awalnya. Ketika dilihat pendeta-pendeta semua berhamburan, ditawarkan kepada Islam, halakum min falah, kalian mau beruntung, berimanlah dengan Nabi ini. Seketika mereka bagi keldai di hadapan singa, lari kemana-mana, subhanallah. Seketika dia pun menjadi lembut hatinya kembali. Ya, dia cabut perkataannya, dia katakan, aku hanya menguji kalian, apakah kalian kuat dalam agama kalian. Subhanallah. Ini penyakit Heraklius. Dan ini penyakit setiap orang yang tahu kebenaran. Dia tentang gara-gara takut ditinggalkan manusia. Kalau kebanyakan orang takut ditinggalkan manusia, subhanallah, sehingga dia menentang sunnah Rasulullah SAW. Kalau andai kata kita tak kerjakan ini, tentu kita ditinggalkan orang. Biarkan sajalah. Mau dibilang orang bid'ah, hantam ajalah. Yang penting kita enggak diboikot orang. La ilaha illallah. Apa hebatnya manusia? Sampai kapan kau bersama manusia? Sampai kapan dia akan rela padamu? Ya, inilah balasannya bagi orang-orang yang menyelisihi, menentang sunnah Rasulullah SAW. Au syaikhihi, atau dia tolak sunnah Rasulullah karena tak berani menentang gurunya. Dan ini pun penyakit. Bagaimana aku akan lakukan hal ini? Ini bertentangan dengan guruku, dengan fatwa guruku. Subhanallah. Au amirihi, atau bertentangan dengan pemimpinnya. Pemimpinnya suruh ini, Rasulullah suruh ini. Andai kata aku amalkan sunnah Rasulullah, aku dipecat oleh pemimpinku. Aku dimutasi, dibuang jauh-jauh sana. Dibuang ke Raja 4, ke Raja 5. Udahlah, enggak usahlah. Pejam-pejam mata ajalah. Yang penting aku kan Islam. Penting bentar lagi raya. Kalau sudah berbenturan dengan kepentingan syahwat, kepentingan subhanallah, hawa nafsu, keluarga dan seterusnya, berat. Inilah ujian terberat ketika berhadapan dengan pemimpin, dengan guru, dengan syekh, ya, dengan lingkungan, dengan masyarakat, dengan orang banyak, dengan kiai. Disitulah kita berdiuji. Mau ikut siapa kita sebenarnya? Subhanallah. Au kabirihi, atau pembesarnya. Ya, dia menentang sunnah karena mengikuti pembesarnya. Naam. Kaman syana'a ayati sifati as-sifati. Kaman syana'a ayati sifati wa ahadithi sifati wa ta'awwalaha ala ghairi muradillahi wa rusulihi minha. Wa rasulihi minha. Kaman syana'a ayati sifat. Contohnya adalah orang-orang yang menentang ayat-ayat tentang sifat Allah. Inilah zamannya. Yang bilang Allah di atas aras, kata mereka apa? Sesat, Wahabi. Padahal Allah yang mengatakan di atas aras. Subhanallah. Ya. Akhirnya, kalau kita katakan di atas berarti dia bertempat. Kalau bertempat berarti dia makhluk. Berarti kita menyentuhkan Allah. Inilah ucapan mereka. Yang mengatakan Allah di atas aras, Allah sendiri. Dalam 7 tempat. Yang menyatakan Allah di atas seluruh makhluknya dalam banyak ayat. Belasan ayat. Puluhan hadis. Subhanallah. Puluhan perkataan sahabat, perkataan tabi'in. Subhanallah. Dia hanya dengan akalnya saja. Dia batalkan ayat, dia batalkan hadis. Subhanallah. Dan dia katakan klaim, inilah akidah mayoritas kaum muslimin. Siapa bilang? Inilah akidah kaum muslimin secara mayoritas. Subhanallah. Ahlu sunnah. Yang belum belajar falsafat, yang belum belajar ilmu kalam, inilah akidahnya. Allah datang saras. Setelah belajar filsafat, belajar ilmu kalam, mulailah dia pusing kepalanya. Subhanallah. Akhirnya tak tahu di mana Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, akhirnya dia meraba-raba. Di mana Allah? Tidak di atas, tidak di bawah. Tidak di alam, dalam alam, tidak di luar alam. Tidak menyambung dengan alam, tidak berpisah dengan alam. Akhirnya apa? Tak ada Tuhan. Itu ujungnya. Ya, yang lain? Di mana Allah? Ada di mana-mana. Lebih ngeri kita dengarnya. Dalam tiang ini ada. Dalam kantong ada. Dalam tempat-tempat yang jelek ada. La ilaha illallah. Lebih jelek daripada akidah orang-orang Nasara mengatakan Isa dalamnya ada Allah. Semuanya Allah. Subhanallah. Inilah mereka, ahlu kalam. Kalau kita melihat bagaimana banyaknya persisian antara mereka, pusing kepala kita. Subhanallah. Dalam menetapkan sifat aja mereka berselisih, persisian yang dahsyat satu sama lain. Dalam bilangannya pun mereka berselisih. Ada yang menyepati 7, ada yang menyepati 20, ada yang menyepati macam-macam. Subhanallah. Kata beliau, kaman syana ayatis sifat wa haditha as-sifat. Sebagaimana orang yang melecehkan ayat-ayat sifat dan hadis-hadis tentang sifat. Subhanallah. Banyak hadis tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Terkala neraka jahannam bergejolak, dia berkata, ya Allah, tambahan-tambahan. Maka Allah letakkan kakinya dari neraka jahannam. Seketika neraka pun berguncang dan dia berkata, cukup. Kata mereka, ini hadis laisa ala zahirihi. Bukan ini maksudnya. Allah mustahil punya kaki. Semua mereka tolak. Laisa al-ayah ala zahiriyah. Bukan ini makna ayat. Tak mungkin Allah punya tangan. Subhanallah. Allah yang mengatakan, ya iblis, kenapa engkau enggan sujud dengan kuciptakan dengan dua tanganku? Tak mungkin Allah punya dua tangan. Subhanallah. Tak mungkin Allah di atas, tak mungkin Allah datang, tak mungkin Allah. Banyak ayat, waja'a rabbuka, di hari kiamat Tuhanmu datang dan malaikat. Tak mungkin Allah datang. Semua tak mungkin. Kenapa? Akalnya tak menerima. Kenapa tak menerima? Karena dia telah menyamakan Allah dengan makhluk. Dianggapnya Allah sebagaimana makhluk. Kalau datang berarti pindah-pindah tempat, itu makhluk. Subhanallah. Ya. Perumpamaan mereka bagikan perumpamaan orang yang bertanya kepada seseorang. Ya. Eh fulan, namamu siapa? Namaku Ahmad. Bukan, namamu si Zaid. Eh fulan, hobimu apa? Aku hobiku mancing. Bukan, hobimu main sepeda. Apalah kata orang ini? Kau gila. Kau tanya, aku jawab tentang diriku, kau bilang bukan. Kau di mana? Ya, aku sedang di Jodoh. Enggak, kau sedang di Nagoya. Ya, begitulah perumpamaan mereka. Subhanallah. Kata beliau, ya, wa ta'awwalah 'ala ghairi muradillahi wa rasulihi minha, sehingga mereka mentakwilkan ayat sifat, mentakwilkan hadis-hadis sifat, ya, bukan dengan apa Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki dan inginkan. Naam. أو حملها لا حملها أو حملها على ما يوافق مذهبه ومذهب طائفته. نعم أو حملها. Terkadang dia giring ayat, dia paksa ayat, dia paksa hadis. على ما يوافق مذهبه ومذهب طائفته. Agar sesuai dengan mazhabnya atau mazhab ya, kelompoknya. نعم. أو تمنى ألا تكون آيات الصفات أنزلت. Bahkan sebagian mereka berharap, alangkah indahnya jika tidak ada ayat tentang sifat dalam Quran. Hilangkan saja, buat pusing kepala, membuat orang tersesat katanya. Subhanallah. Ya. Bahkan perkataan Ar-Razi, saya ingat sekali, barang siapa memahami Al-Quran dengan zahirnya, dia akan menjadi orang-orang yang zindik, tazandak. Ditakutkan akan menjadi orang-orang munafik. Subhanallah. Bahaya. Karena itulah orang-orang malas baca Quran. Nanti kita tersesat. Ya Allah, ini kitabu hidayah, hudan linnas. Tapi dikatakan, jangan kau baca. Kalau kau baca, kau paham sendiri, kau tersesat. Subhanallah, jangan baca. Ya, sebagaimana orang-orang Nasar dahulu kala. Orang awam tak boleh bikin kitabnya, tak boleh baca, yang boleh hanya kompeneta saja. Subhanallah. Naam. Wala hadis sifat qalaha Rasulullah. Mereka berharap kalau Allah tak pernah ada hadis tentang sifat. Kalau bisa dibuang semua di situ. Jangan katakan, ya, ketika ada seorang perempuan yang mau dibebaskan tuannya, bertanya Rasulullah, aina Allah, di mana Allah? Berkata perempuan tersebut, fis sama, Allah di atas langit. Kata Nabi, perempuan ini mukminah, beriman dia, bebaskan. Kata mereka, kalau bisa jangan ada hadis-hadis semacam ini. Allahu Akbar. Kenapa? Ini hadis membuat orang bisa menjadi musyrik. La ilaha illallah. Berarti Allah menyesatkan. Berarti Nabi menyesatkan. Padahal akal mereka tersesat, kesesatan yang jauh. Naam. Wa min aqwa alamati sya'anatihi sya'anatihi sya sana sana atihi laha wa karohatihi laha annahu iza sami'aha hina yastabadilu hina yastadillu hina yastadillu biha ahlus sunnah hina yastadillu biha ahlus sunnati ala ma dallat alaihi minal haqqi isma'azzat min dhalik. Naam, kata beliau, wa min aqwa alamati wa min aqwa alamati sana'ati, tanda terbesar kebenciannya ya laha terhadap hadis-hadis sifat ya, wa karahatihi laha bencinya dia terhadap ya ayat-ayat sifat, annahu idza sami'aha ketika dia mendengar ayat tersebut dibaca, hadis tersebut dibaca, hina yastadillu biha al-sunnah, ketika al-sunnah menggunakan ini sebagai dalilnya, ala ma dalat alaihi min al-haqqi, ketika ahlu sunnah mengatakan ini ayat menunjukkan Allah memiliki dua tangan, ini hadis menunjukkan Allah akan datang di hari kiamat, ini isma azza min dhalik, merinding meluramanya, jijik dia mendengarnya, subhanallah, benci dia mendengarnya. Pernah dahulu saya awal kedatangan di Batam 2002, saya membahas tentang perkara asma wa sifat di salah satu masjid daerah Batu Aju sana. Ada salah seorang tokoh mereka yang ikut duduk di sana. Setelah kajian dia katakan, Ustaz, merinding bulu rama saya antum bila Allah tes aras. Merinding, kenapa akhi? Bahaya itu Ustaz. Kenapa bahaya? Berarti Allah itu makhluk bertempat dia. Siapa katakan Allah makhluk? Siapa katakan Allah SWT bertempat? Kita mengatakan di atas aras bagaimana dia katakan. Artinya apa? Dianggap ini perkataan yang tabu. Berapa banyak da'i-da'i yang menganggap tabu kita membahas di mana Allah. Benci mereka. Langsung dicap, ha, ini Wahabi. Yang mengikuti Quran, dianggap Wahabi. Mengikuti sunnah, dianggap Wahabi. Subhanallah. Tak peduli kita. Mau dibilang apa? Ya, selama kita ikut Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wahada wa nafaru min dhalik. Wahada, seketika dia menjauh, berlari min dhalika, dari hal yang dia dengar. Naam. Lima fi qalbihi min al-bughdhi laha wan nufrati anha. Karena hatinya dipenuhi kebencian ya, dari apa yang dia dengar. Naam. Fa ayu shani'in lirrasuli a'zamu min hadha? Fa ayu shani'in lirrasuli a'zamu min hadha? Apakah ada orang lebih dahsyat kebenciannya daripada orang seperti ini? Pantang mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat, seketika dia jauh. Bahkan tentang sifat, seketika dia lari. Apakah ada lebih dahsyat kebencian daripada ini? Dia berandai-andai seolah-olah dia mengatakan sebaiknya jangan dikatakan ada hadis seperti ini. Subhanallah. Naam. Wa kadza man atharu kalam an-nasi wa ulumahum ala al-Qur'ani was-sunnah. Sama hukumnya orang yang lebih mendahulukan mengutamakan perkataan manusia, ilmu-ilmu manusia, ala al-Qur'ani was-sunnah, di atas Qur'an dan sunnah. Sama keadaannya. Naam. Falaula annahu syani lima jaa bihi rasul lima jaa bihi rasul ma fa'ala dhalik. Falaula annahu syani lima jaa bihi rasul ma fa'ala dhalik. Kalau lah bukan karena kebenciannya ya dengan apa dibawa Nabi berupa sunnah, pastilah dia tak akan lakukan demikian. Pasti dia akan dengar, pasti akan dia terima, akan merunduk kepada sunnah. Ini enggak. Seketika dia menjauh, melecehkan, subhanallah, menyesatkan orang yang mengamalkan sunnah. Naam. Hatta inna ba'dahum la yansa al-Qur'ana ba'da an hafizah. Bahkan sebagian mereka benar-benar melupakan Quran padahal dulu pernah hafal Quran ketika dilecehkan sunnah. Subhanallah. Naam. Wa yastaghilu biqauli fulan wa fulan. Sibuklah dia menukar perkataan si fulan. Katanya orang ini berkata orang itu, tinggal semua hafalan-hafalan Qur'annya. Sibuk dengan perkataan manusia. Subhanallah. Naam. Fal hadharul hadhari ayyuhar rajulu man an min ayyuhar rajulu min an taqraha syai'an mimma jaa'a bihi rasulu sallallahu alaihi wasallam au taruddahu li ajali hawak. Fal hadharul hadhar, waspadalah, waspadalah. Ayuhar rajul, wahai laki-laki, min an taqra syai'an mimma jaa'a bi rasul, jangan sampai engkau membenci apa yang dibawa Rasulullah. Allah, Rasul membawa banyak hal, membawa hukum syariat, perintah, larangan, jangan kau benci. Karena sesuai dengan hawa nafsu, perempuan benci dia kalau Rasulullah SAW membawakan hadis tentang ta'adud, benci. Jangan sampai. Sebagian orang benci ketika dibawakan ayat tentang warisan 1:2. Hati-hati. Sebagian orang benci dengan syariat hijab, dengan syariat jilbab. Sebagian orang benci dengan banyak perkara. Subhanallah, hati-hati. Ya. Au taruddahu li ajli hawak, jangan sampai kau tolak itu sunnah karena bertentangan dengan hawa nafsumu. Terima dia. Naam. Au li ajli au intisaran li mazhabika au syaikhika. Naam, hati-hatilah kalian wahai manusia. Jangan sampai kalian menolak sunnah Rasulullah karena ingin memenangkan mazhab kalian. Mengunggulkan syekh kalian, ditolaklah sunnah. Naam. Auli ajli istighalika bisyahawati au bidunya. Au min auli ajli istighalika bisyahawati au bidunya. Atau kau tolak sunnah karena kau telah sibuk tenggelam dalam duniamu, syahwatmu. Naam. Fa innallaha lam yujib ala ahadin illa ta'ata rasulihi wal akhdhu bima jaa'a bihi. Naam. Fa inna Allah lam yujib al ahadin ta'ata ahad. Allah tak pernah suruh kita taat kepada seorang pun manusia illa ta'ata rasulihi, kecuali taat kepada rasulnya dalam segala hal. Kepada manusia bukan dalam segala hal. Nabi dalam segala hal. Ya. Wal akhdhu bima jaa'a bihi. Ya. Dan mengambil segala sesuatu yang dia bawa berupa sunnah. Naam. Bihaitsu law khalafal 'abdu jami'al khalqi wa atba'a ar-rasul wa taba'a ar-rasula ma sa'alahu Allahu an mukhalafati ahadin. Bihaitsu law khalafal 'abdu jami'al khalqi, kalau ada seorang hamba menyelisih seluruh manusia, wa taba'a ar-rasul, dia ikuti nabi seorang, ma sa'alahu Allahu an mukhalafati ahad. Tidak ditanyakan Allah, kenapa kau selisih manusia? Tak ada. Walaupun semua manusia diselisih, enggak ditanya. Tapi kenapa kau selisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Naam. Fa inna man yuti'u aw yuta'u innama yuta'u taba'an lirrasuli. Fa inna man yuti'u aw yuta'u innama yuta'u taba'an lirrasul. Sesungguhnya siapapun yang ditaati, dipatuhi, dia dipatuhi karena dia patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai kata menyisih Rasulullah, tak dipatuhi siapapun dia, walaupun orang tua kita. Subhanallah. Wa illa law umira bi khilafin ma umira. Bikhilafi. Wa illa law umira bi khilafi ma umira bihi Rasulu ma uti'u. Wa illa, jika tidak, ya, law amara bi khilafi ma amara bihi rasulun ma uti. Andai kata dia memerintahkan sesuatu perkara yang bertentangan apa yang diperintahkan nabi, tak boleh dipatuhi siapapun juga, walaupun pemimpin. Naam. Fa'lam dhalik wasma' wa ati' wattabi' wa la tabtadi'. Fa'lam dhalik, ketahuilah hal ini. Wasma', dengarkan. Wa ati', patuhi. Wattabi', ikuti. Wa la tabtadi, jangan kau buat-buat bid'ah, mengarang-arang. Takun abtara, engkau akan terputus. Mardudan 'alaika 'amaluka, akan ditolak amalanmu. Bal la khaira fi 'amalin abtar, tak ada sama sekali kebaikan dalam amalan yang terputus. Ya, minal ittiba', tak mengikuti contoh dari Rasulullah SAW. Wala khaira fi amilih, tak ada kebaikan bagi orang mengamalkan amal apapun juga yang tak dicontohkan Nabi yang mulia SAW. Wallahu alam. Ini adalah perkataan Syekhul Islam dari kitab Majmu'ul Fatawa. Demikian ikhwatul kiram rahimakumullah, kajian kita insyaallah minggu akan datang kita akan masuk pada kaidah yang kelima, ya, al-asl khamis. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.